Kulo pengen kahanane kaya ndise. Dolan to kancane, kerja kaya biasane. Duitku entek, neng sirah kaya mledek. Tak neko gawean, uripku ra karuan, neng ati ngeres terang. Sabar ikhlas trimo, mungkin tak kean teso. Tanggung ne sadar diri, lan eleng marang Gusti. Kula pengen kahanan kaya dise jolak rokan sane, kerja kaya biasane. Duitku entek, neng sirah kaya meneng. Nyoba bakal aku iso aku bengkok. Sabar dilo ora apa-apa, ra usum duit malah usum penyakit. Ora usum duit kok malah usum penyakit. Urip krasa wae nek sirah kok wae lenyit. Rasane kahanan sing saya ugal-ugalan. Ora meh rasane aku milih maca encan. Sabar ikhlas rimo urip lagi dicoba. Yang kagaya dosa uko lali sekuasa. Mula dosa terus selah dunia nerah ono. Leren nono bajing timbang tak uncali. Kulo pengen kahanan neko yon dise jolak rokan zane, kerja koyo biasane. Duitku entek, neng sirah koyo meledek. Nyoba bakal, aku iso aku bengkok. Sabar ikhlas trimo, sabar dilo ora apa-apa. Ra usum duit, malah usum penyakit.